gimana, gimana. Pagi-pagi buta maya dan tanya aku nak ke mana. Bersuara ringki baju bunga-bunga duduk atas tangga. Tanya api mana pagi-pagi kita ada pakai baju bunga-bunga apa cik? Sekolah memang kerja di sana, kerja di